kepantatan man sambat belas rono perhatian jelas ku butuh hatimu ku butuh awakmu kok kepantatan man. Ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Kartoyono ningawi madu janjimu, ambro jaga kunuruti angen-angenmu. Sakabehane wis tak Terima kasih.